وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أوصيكم بعناية نفسي بتقوى الله وحفاظ المؤمنون المتقون. حيث قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم أشهد الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kuli kecil, arsyadakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita, memperkenankan kita untuk sama-sama menghadiri majlis zikir, majlis ilmu. Moga-moga dengan menghadiri majlis-majlis seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita agar iman dan takwa kita semakin meningkat. Khotibuddin arsyadakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak antum semua untuk mentadaburi salah satu firman Allah yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Saya bacakan pada na'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. إخوتي في الدين أرشدكم الله. Ayat yang tak panjang ini ya, tak pendek, tetapi juga bukan ayat yang paling panjang, sedang ya, agak panjang. Oleh Al-Qurtubi dipotong-potong, maksudnya dipotong-potong dan memberikan penjelasan agar mudah, menjadi 13 poin, 13 potongan, 13 penggalan. Ketika bulan pelajaran setidaknya yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau dari ayat ini, beberapa di antaranya insya Allah akan kita dalami dan moga-moga kita bisa mengijawantahkannya dan mengambil pelajaran darinya untuk kita semua. Biasanya ada yang terlambat, jadi mohon maju lagi. Sifatnya kalau panas bisa dinyalakan ya. Enggak ada yang paling sakit kalau saya gigit ya. Sorry, oke, saya orang-orangnya pucat nari ya. Bagian ceritanya, cerita versi ahli kitab tentang peristiwa ini tidak akan saya kupas dalam-dalam, tetapi saya akan lebih mengumpatnya untuk pelajaran kita. Mana yang bisa kita petik darinya agar bisa kita jadikan sebagai panduan dari hidup kita. Karena tujuan utama, maksud utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada kita bukan untuk mengambil dan menghafal cerita-ceritanya, tetapi bagaimana kita menjadikannya sebagai rambu-rambu dalam menjalani hidup. Kemudian asyarakatullah, ayat ini memberitahukan kepada kita yang pertama bahwa proses diplomatik di mana di sana ada banyak orang yang punya semangat. Saya yakin yang kawan-kawan yang hadir di sini, baik yang baru hadir kali ini ataupun yang sudah hadir dan mengikuti kajian saya selama lebih dari berapa tahun ya, lebih dari 5 tahun kayaknya, karena sejak saya di Situbondo itu anak saya yang sekarang umur 3,5 tahun belum lahir, berarti kan sudah lebih dari itu pasti punya semangat dalam iqamatuddin, menegakkan syariat Allah di muka bumi. Dan kita semuanya tahu bahwa dalam upaya menegakkan syariat Allah di muka bumi, kita tidak mungkin mengupayakannya sendirian. Kita harus berkomunitas, menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita, kemudian membuat satu pekerjaan atau 2 pekerjaan atau 3 atau lebih, bagaimana upaya kita agar program kita, proyek kita iqamatuddin itu berhasil. Nah, ikhwan fillah arsyadakumullah, sebagaimana yang sebagian besar atau semuanya antum merasakan, perjalanan iqamatuddin ini perjalanan yang di sana kita mempertemukan banyak pikiran, banyak kepentingan. Maksud saya, masing-masing kita, meskipun sama-sama punya keinginan, punya kepentingan, utama adalah iqamatuddin, menegakkan syariat, tapi sangat mungkin dalam menjalani itu ada keinginan-keinginan sampingan. Contohnya saya ini dalam hubungannya dengan iqamatuddin mendapatkan amanah untuk menjadi mudir Ma'had Ali An-Nur Solo. Kalau di perguruan tinggi umum, tingkatannya rektor. Jadi saya ini rektor. Dan ini, untuk apa? Rahasia loh. Seberapapun yang saya terima dari dunia ini, bisa jadi itu merubah niat saya. Berapapun dunia yang antum-antum dapatkan di perjalanan antum menjalani program iqamatuddin, upaya untuk menegakkan syariat, itu bisa merubah niat antum. Dan jangan lupa, setan selalu nipas-nipasi supaya apinya terus menyala. Api itu, api akan membuat kita tergelincir, itu terus menyala. Itu kan memang seperti itu. Dan dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja sama dengan hawa nafsu kita yang umumnya, hawa nafsu kita ya cenderungnya untuk kepada cinta, kepada dunia. Memang jadi Rasulullah mengumumkan dahulu sekali, hal yang sama itu terjadi pada pasukannya Qolus yang menurut Wahab bin Munasib jumlahnya sekitar 80.000. Jenengan jumlahnya jenten di Indonesia ini yang punya pikiran seperti jenengan ingin menegakkan syariat seperti jenengan, jumlahnya jenten sudah ada 80.000 atau belum? Padahal yang mau dihadapi jauh lebih banyak dibandingkan yang dulu dihadapi oleh pasukannya. Kalau jelas, kalau antum mau menegakkan Islam di Indonesia, itu ya harusnya berhadapan dengan berapa ribu orang. Kok cuma 1 juta atau mana? Oh, 100 juta. Oh, lebih. Ya, lebih. Apalagi kalau antum buru-buru. Sekarang juga yang harus melakukan, itu lebih banyak yang melawan. Nah, kalau antum bersabar, memberikan penjelasan kepada umat, yang mereka sebenarnya mengaku juga umat Islam, durung ngerti. Karena memang manusia itu biasanya memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Dan mungkin semakin hari semakin tambah yang berpihak kepada antum, nah, kalau jumlahnya sudah mungkin sekian puluh atau sekian ratus atau sekian juta, mungkin agak bisa diterima. Maksud saya agak kemungkinan bisa berhasil, gitu ya. Kemudian asyarakatullah dalam upaya kita berjalan menapaki jalan informasi ini, Allah subhanahu wa ta'ala lewat ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa yang pertama-tama dan harus selalu mendaki timbangan, tolok ukur, barometer atau parameter apa pula istilahnya, yang harus senantiasa ada di benak kita pertama kali. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Maka ketika Talut keluar membawa tentaranya yang jumlahnya 80.000 tadi, di mana mereka sudah mulai kekurangan air. Emang namanya perang zaman dulu enggak kayak zaman sekarang ya. Sekarang kan air bisa di-drop pakai, cuman cuma pesawat juga bisa bahkan dibikin hujan buatan misalnya zaman dulu. Ya enggak wah secukupnya. Jalan. Tolong berkata, innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah nanti akan menguji kalian dengan adanya nahar, sungai. Ya kan begini, asyarakatullah. Tamhid pertama kali, seleksi pertama kali, pribadi. Diri kita, yang itu tentu saja urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus selalu kita ingat pertama-tama adalah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha mubtaliikum binahar. Sebenarnya kalau semuanya senantiasa mengingat-ingat bahwa kita dalam menjalani hidup ini harus selalu taat, tunduk, patuh kepada aturan-aturan Allah, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan, ini tidak bakalan ada masalah. Tidak perlu manajemen yang berbelit-belit, tidak perlu rapat sering-sering, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengalaman saya. Saya mendapati beberapa kawan yang datang berkonsultasi kepada saya. Itu mengkonsultasikan sesuatu yang ketika saya cek, saya tanya, ternyata dia sendiri sebenarnya sudah tahu bahwasanya yang dia konsultasikan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Dia sudah tahu. Yuk, sombong ngerti. Oke, boleh. Lemah anaknya sudah jelas. Yuk, kalau dia betul-betul tidak tahu, tidak ada masalah. Ini masalahnya tahu. Ustaz. Kami komitri sudah terlanjur alak, ya suaminya sudah menjatuhkan alak sampai 5 kali. Jadi ya ustaznya, maksud saya ustaz itu karena dia profesinya guru, terus ya neng sekolah ini jadi imam masjid, terus ya punya murid taklim, sampai menjatuhkan talak untuk istrinya itu. Lima lepas penyeluruh itu biaya. Sudah begitu akhirnya lagi. Ustaz kami ingin bersatu lagi. Bagaimana caranya? Saya menjawab bersih kalau apa? Oh, antum cari. Antum carikan. Ini enggak boleh kan? Mualah kan enggak boleh. Itu kan solusinya harus ada perempuan. Harus ada laki-laki lain yang menikahi istri. Bukan istri. Mantan istri di utang tadi. Tidak ada toh, nek temani ada mungkin ya. Untuk saya kira kanan kiri. Rumahnya tidak sampai 100 kilo dari sini. Kan berarti saya bilang carikan suami, tapi kan nggak boleh ini aja untuk berat supaya anggap itu apalagi sudah lima kali masih sholat karuan jadi ini lah ya. Alhamdulillah, asyarakumullah. Inna Allah mustalifu binahar ini mestinya membuat kita jadi senantiasa meminyakinya apa toh yang wajib untuk kita kerjakan dari aturan Allah dan apa yang harus kita tinggalkan. Kita tidak usah peduli dengan apa kata atasan kita, apa kata teman-teman kita. Jika itu sesuatu yang diharapkan, ya harus kita tinggal. Tidak usah, ini untuk antum masih boleh karena antum masih dalam tahap proses. Kecuali, nah nanti ada kecuali-kecualinya. Tapi kecuali itu selalu dibahasnya khusus, dalam forum khusus. Spesifik umumnya nggak bisa. Saya ingin menjadi anggota dewan. Ada tahu di sini yang ingin jadi anggota dewan. Umumnya mestinya kita jelas di sana. Bagi kita, menurut jadi kita, di sana ada tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang akan mengantarkan kita kepada itu baunya itu bau syirik, baunya bau kufur. Tapi pada kondisi yang sangat mendesak, pada kondisi tertentu, bisa jadi ada yang diutus ke sana. Bisa jadi. Tapi enggak mengajukan diri. Aku tak daftar. Enggak ada. Yang daftar ke suliah boleh. Ini gak akan jadi itu. Inna allaha mubtalikum binahar. Kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keinginan-keinginan kita kepada dunia. Hanya gambaran seperti itu. Dunia itu digambarkan sebagai sesuatu yang akan membuat kita kuat dari rasa haus kita. Menurut logika sederhana, orang yang mau berperang, yang mana perangnya juga tidak jelas kapan akan selesai, itu pasti perbekalan duniawinya harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Sedikit-sedikitnya dikebrai, mumpung mana? Mumpung ada sungai. Biar apa? Biar nanti bisa saya bagi-bagi buat teman-teman. Mana saya tak kerja di anu ya, nanti impak saya biar tambah banyak. Butuh mas, ya. Kalau untuk itu ya, untuk mendapatkan, untuk antum bisa berimpak banyak itu, antum harus mengorbankan akidah. Kita ini tidak ditutup oleh Allah untuk menang. Kita ini tidak ditutup oleh Allah untuk impak banyak-banyak dari sesuatu yang tidak toilet. Apalagi kalau ucapannya tadi keluar memang di situ ada keinginan-keinginan pribadi yang diselip-selipkan. Jadi yang pertama ini ya, yang pertama adalah diri kita sendiri yang harus selalu waspada dan selalu menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semampu kita. Pol. Nah nanti kalau ini sudah, masih ada peringatan-peringatan dari teman-teman, dari atasan, dari saudara-saudara dalam komunitas kita. Kalau di antara antum ada semacam tolutnya, ini kan ceritanya kan pasukan perang yang berangkat kemudian dipimpin oleh tolut. Tolut mengatakan berkenaan dengan nahar tadi. Faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man istarafa ghurfatan bi yadihi. Kan begini nasyarakumullah. Hal yang sifatnya duniawi tadi ada yang disepakati keharumannya, ada yang diperselisihkan oleh para fuqaha, para ulama keharumannya, ada yang disepakati kebolehannya. Kalau yang disepakati kebolehannya ya monggo. Kalau yang disepakati keharumannya itu bisa masuk kategori yang pertama, yang maksud saya pertama yang mestinya ketika inna Allah mubtalikum binahar. Dari awal sudah ini ya boleh, harus kayak begitu. Nah, pada bagian-bagian yang diperselisihkan pahamannya, pada perkara-perkara yang kita mesti mengambil sikap bersama, kita harus perhatikan ini. Karena kalau tadi lebih kepada pengendalian diri, berikutnya ini tamhesnya struktural. Pernyataan dari Koib, dari Tolun, dari Komandan. Apa pernyataannya? Faman syariba minhu falaisa minni. Waman lam yata'amuhu fa'innahu minni. Barang siapa yang minum, maka dia bukan golonganku. Waman lam yata'amuhu dan barang siapa yang tidak, fa'innahu minni. Barang siapa yang tidak minum, maka dia termasuk golongan. Ku illa manis para sahur fatam biati. Kecuali yang minumnya cuma tak siduk tangan. Ada pengecualiannya. Dalam sebulan kemarin, di bulan Maret, ada dua teman datang kepada saya mengajukan hal yang sama berkenaan dengan pekerjaannya. Di mana dalam pekerjaannya itu dia dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan harta syubhat. Dalam perspektif kajian saya itu minimal syubhat bahkan bisa jadi haram. Dan teman yang datang kepada saya juga berkata seperti itu. Nah, saya tanya kepada kedua-duanya, sama. Tapi dari gaji antum yang halal, yang antum dibayar karena bekerja, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok antum atau belum? Bingung dia jawabnya. Nah, gini aja deh. Gaji antum berapa? Gaji istri antum berapa? Dia cerita, jadi saya begini Pak, jadi saya begini ya. Sesuatu saat itu begini. Antum setuju apa tidak? Kalau saya katakan bahwasanya jadi antum plus jadi antum itu cukup untuk menghidupi antum dan ketiga anak antum yang masih kecil-kecil yang belum batak tanya untuk biaya turun mondor. Mas mendoakan tiap bulan mungkin keluarnya hanya apalagi pas pendaftaran itu kan yo berjuta-juta. Kalau bayar yo tidak berjuta-juta. Ya kan cukup. Nah, kalau begitu yang syubhat itu jangan antum pakai. Saya punya kenalan yang punya kotak uang isinya uang riba sama uang syubhat. Nah, antum bisa hubungi dia, antum masukkan ke kotak itu. Kecuali kalau memang ada saatnya antum betul-betul membutuhkan, mendesak. Soalnya, ternyata udah habis. Anak sakit, atau istri sakit, atau antum sini sakit, atau orang tua antum sakit, antum harus membantu. Oke, tapi sekadar dengan kebutuhan tak tidur tangan. Ya nek bisa antum agak nahan dikit, itu tentu saja lebih bagus. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya, sampean menu makan dagingnya sepekan berapa kali. Dagani anak-anak setiap hari berapa. Kita kan semuanya. Ya karena emang harus hidup, berapa gak hidup, saya gak bisa beri jawaban. Dua-duanya kasusnya sama. Jawaban saya alhamdulillah sama dan dua-duanya alhamdulillah juga bisa menerima. Illa manir tarofah hurfatan biati. Soalnya alhamdulillah dua orang kawan ini betul-betul tak. Ketika dikatakan sama mencari baminhu sopa waising lebu. Ya kok lebu dong? Sopa waising dah dong malah daftar. Sopa waising terlibat. Maka dia tidak akan bisa masuk. Dia akan bisa menjadi bagian dari kita. Barang siapa yang tidak melakukannya, baru dia akan menjadi bagian dari kita. Pasukan yang mau berperang. Ilah manir sarana rusakan dia yang kecuali yang memang hanya ada petunjuk itu pun kasus-kasus tertentu. Apa yang terjadi? Di mana-mana yang terjadi adalah fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Semuanya minum. Tidak cuma itu. Kecuali sedikit mas. Sejak dari awal jadi sudah ngerti bahwa aturan Allahnya tidak boleh. Dan sudah diberi catatan oleh Amir Kafarnya, panglima perangnya, bolehnya cuma sak siduk. Ini yang terjadi. Minum sekenyang-kenyangnya. Toh Amirnya tidak tahu. Yang penting kita kuat deh. Kalau perlu saya nitip sekian puluh juta buat beli apa ke Suria. Kalau itu hanya untuk menutupi sesuatu yang sangat amat busuk, tidak ada gunanya ya. Buat teman-teman di Suriah sih ada gunanya, tapi buat antumnya yang melakukannya itu tidak ada gunanya. Lebih baik yang cuma infak 10 ribu rupiah, yang itu dia harus mengorbankan uang saku anaknya selama 20 hari karena uang saku anaknya biasanya setiap harinya 1000 dipotong jadi 500. Kamu sudah punya lagi. Apa bakal uang belanja istrinya? Diajak diskusi, diajak dialog nih. Ya. Kewajibanku memang memberi kamu nafkah setiap hari menurut ukuran kota Magetan berapa Mas Abed? Magetan kemarin berapa? 10 ribu misalnya. Ini saat ini kendali dipotong ya Mi ya. Nek gawe teh atau kopi pagi sore buatku gulungnya dikurangi ini. Itu nanti nilainya jadi apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamnya. Infak 10 ribu ngalahke infak 10 miliar. Kan begini Assalamualaikum. Kadang-kadang memang muncul perasaan baik kepada diri sendiri dan perasaan buruk kepada teman-teman di sekitar kita. Kepada panglima perangnya, bong pulung mulai lu jarak ngontrol sopo. Yang penting laporan itu kan abis. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadi saksi atas segala perbuatan kita dan di sana ada malaikat yang mencatat amal-amal kita. Nah, yang paling mengerikan itu kan ya innallaha 'alimun bidzatis sudur itu yang paling mengerikan. Dan yang terjadi nantinya pasti seperti kelanjutan dari ayat ini. Falamma jawazahu wa walladziina aamanu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Kalau antum yang syaribu, silakan antum meneliti diri antum sendiri, saya juga ya. Kita ini termasuk yang minum banyak-banyak atau tertib aturan kita minum sebatas yang dibolehkan atau bahkan tidak minum. Saya ingin menjadi yang nomor wahid. Karena aturannya adalah tidak minum, aturan pertamanya. Enggak, saya tidak mau ambil rusak. Saya mau komitmen di sini. Saya mau bertahan untuk lapar, bertahan untuk haus. Itu antum yang menentukan. Akibatnya nanti yang muncul dia akan memetik. Falamma jawazahu alladziina aamanu ma'a. Ketika Thalut telah melewati sungai. Itu juga bersama dengan orang-orang yang beriman padanya. Bersamanya maksud saya ya. Mereka yang tadi minum banyak-banyak itu akan mengatakan la taqata lana yauma bijaluta wa junudi. Hari ini kami tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan untuk bisa melawan tentaranya Jalut. Ada satu hal lain yang harus kita pahami bersama. Kita sedikit perspektifnya sedikit kita rubah dari perspektif. Sekiranya kita termasuk orang-orang yang tidak minum sama sekali, atau termasuk yang minum hanya sedikit, sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang kita bicarakan, jangan kaget. Jangan kaget jika ternyata misalnya ini masing-masing orang ini mewakili 1000 orang, ternyata yang tersisa cuma 3 orang ini, 3000 ini. Yang lainnya ternyata ini ngombe kabeh tidak eh. Kabeh ngomong, la kota ladal yauma bijalu tawasuruti. Aku orang yang pemangkan, aku punya udur syar'i ini. Sampai yang baik ya, aku tak. Jangan heran kalau ternyata sedikit sekali yang bertahan. Kembali, walaupun sekarang tidak ketahuan, kalau saya lanjut dari sebuah adanya ayat ini membuat kita jadi membaca tulinya, menghayatinya, mari kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, dan kita kembali ke jalan yang benar. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin termasuk kategori yang menikmati sungai itu semau kita sendiri, tidak sesuai dengan aturan Allah. Kalaupun harus kita bicarakan seharusnya saya seberapa ukurannya, ya mestinya dibicarakan, tidak punya perlu ini itu. Jangan sampai sudah kebakut nanti kita berhadapan dengan tentaranya galut. Terus saat sudah berhadapan itu kita termasuk yang mengatakan lah kalau kata tanah liyauman di jalur sahabat dulu di negeri ini bukan diri sih. Saya tidak kuat kalau harus seperti itu. Assalamualaikum kalau gitu. Saiki sekarang saatnya kita masih boleh kelihatannya boleh memilih ya. Mau minum, mau tidak minum, mau minum bebas atau mau minum saat tiduan ya. Teman bebas ini. Kita tidak ada efeknya, jangan salah. Apa yang kita lakukan hari ini terkait dengan dunia yang kita nikmati, dunia yang kita ambil, kesungguhan kita dalam beragama suci itu akan ada dampaknya di belakang hari. Keliru kalau kita menyangka itu tidak ada hubungannya. Selalu ada hubungannya. Kalau lagi ni ada nuna nama Almahmulahulah yang tersisa, yakni mereka-mereka yang yakin betul bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Mungkin Nasyirakumullah. Ungkapan ini bagi saya adalah ungkapan yang juga didirisi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka yang tidak minum sama sekali atau yang minum hanya saat tiduan, yang selalu taat tertib kepada aturan main dalam beribadah suci, disebut oleh Allah sebagai orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Artinya apa kalau kita belajar ilmu usul fikih, yang tidak berarti tidak dianggap yakin akan berjumpa dengan Allah. Maksudnya, ya tidak yakin berjumpa dengan Allah itu, ya kita punya pertanyaan, antum yakin dengan akhirat? Yakin. Antum yakin kita wajib untuk bersiap-siap menuju akhirat? Yakin. Nggak saat mati, siapa kok dulu? Dulu, kosek. Berarti kan, belum yakin akan berjumpa. Itu kan ada salah dari, aku tak mati yakin sih, aku tak memenuhi keinginan hawa nafsu sedikit dulu, nanti setelah itu tak taubat, gitu kan? Padahal kita semuanya sudah belajar, sebagian itu yang satu ustaz saya tahu ya. Jika nyawa itu sudah, jika maut itu sudah datang, maksud saya tidak bisa ditunda walaupun sesaat, tidak bisa ditunda. Jadi bagian bagi saya bagian وَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ فَكَانَ يَنْجِزُونَ Karena yang tidak berarti tidak dianggap sebagai orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Ayo, mari kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Jumlahnya sedikit ya, Pak. Dan meskipun sedikit, tetapi mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak sekelompok kecil, segolongan sedikit orang yang dapat mengalahkan golongan yang banyak. Dan itu sejarah mencatat. Zaman Nabi Muhammad, zaman Al-Khulafa Ur-Rasyidun dan seterusnya. Bismillah. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya memang perjuangan ini dibutuhkan kesabaran. Dan termasuk sesuatu yang berat untuk disabari juga adalah melihat realita teman-teman pada itu. Berarti itu menggerogoti semangat kita juga kok. Ya Allah, belakangnya ini kan ngajak aku loh. Itu Ustaz saya dulu yang ngajari saya alis bakta, yang ngajari saya bahwa kita harus fokus kepada ikhmatuddin, jangan tolak-tolak ke yang lain-lain. Kalau ada yang lain-lain itu harus merupakan bonus. Kalau itu menghalangi sedikit pun dari jalan ikhmatuddin harus disingkirkan. Lah kok saya ini mana saya mana? Termasuk yang harus disabari juga. Hanya orang-orang yang sabar juga yang bisa menghibur diri dengan mengatakan kam bin fi'atin qalilatin walabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Yang dia terus menyatap senjata dan maju. Kan begini asyarakumullah. Saya tambahkan satu ayat lagi supaya lengkap ya. Kalau ini kan perspektifnya tentang pribadi-pribadi. Ada satu ayat yang mestinya senantiasa mengingatkan kita. Karena seringkali ketika kita, janganlah, maksud saya, ketika ada di antara kita, dan ini yaudah, ini sekedar contoh saja ya, yang tadi minum banyak-banyak, itu terus melakukan tindakan yang tidak pantas sekali dilakukan oleh seorang yang mengerti bahwa dia punya kewajiban untuk berhitungan bukti. Apa itu? Di surah Al-Ahzab ayat yang ketika bilang Allah berfirman wa na'udhu billahi min syaitanir rajim qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Lanjutnya nanti dibaca sendiri. Sungguh Allah tahu adanya orang-orang yang yu'awwiq. Apa yu'awwiq? Yu'awwiq itu artinya ganggu, menghalangi jalan. Pernah nonton orang main bola enggak? Megangi bajunya, jejing, itu termasuk yu'awwiq. Nah, dalam perjuangan, omongan juga bisa masuk kategori. Dan di sini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud saya adalah hubungannya dengan omongan. وَرْقَوْئِلِنَا لِيْخْوَانِهِمْ. Orang-orang yang mengatakan هَلُمَّ إِلَيْنَا. Kita bikin kelompok aktivis pengajian yang berstatus sokor. Berhubung kita ini sama-sama disingkirkan, ayo kita bikin komunitas orang yang tersingkir dan kita buktikan bahwasannya kita juga bisa berjuang. Raito mas, lawang sampai yang tersingkir itu bukan karena kebenaran Anda kok. Anda tersingkir itu karena kesalahan yang Anda lakukan. Karena Anda minum banyak-banyak, diingati jangan minum kecuali itu. Gini malah hibur. Enter. Terbawa arus. Kalau terbawa pemikiran arus, Udah saya buruskan ya. Tidak apa-apa. Kata ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Allah tahu. Nah, maksud saya, kadang-kadang, tadi loh, ketika minum itu terus ngajak-ngajak. Ayo, ini kan, dia sebenarnya menghalangi jalan juga tanpa dia sadari. Kalau soal ini, tidak soal yang lalu, mereka ayo kita, aku gabung sama saya aja. Kalau kita tidak datang, dengan si, dengan masjid, yang ada lah positif. Kalau yang positif lah, aku, ustaznya lah bosan. Nanti kalau ustaznya bosan, kita umum sendiri. Itu jalan di pulang biasanya, kalau gitu ya. Orang cuma disuntik, lah, disuntik juga. Ini penting. Ini cara. Kalau memang, ya, sampean mau rusak, rusak alam sendiri. Ya bukan ada orang lain. Ini saya bukan berarti membolehkan Anda rusak loh. Kadang-kadang salah paham lagi nanti. Oh, tapi dia membolehkan kita merusak di benda. Sama sekali tidak. Sebenarnya kan ketika kita melanggar aturan Allah, itu kan kita sadar kan kalau kita sedang merusak diri kita, itu pasti tidak sadar. Pasti sadar. Janganlah kita menghalangi jalan kita masuk din. Kalau belum bisa, segera bertaubat. Ini loh, maksudnya tiba-tiba ternyata antum. Sekali lagi tiba-tiba, ternyata saya menjadi orang yang mengatakan la taqata la taqata la yauma. Jalu tawadiru, ya jangan salahkan siapa-siapa. Tapi setidaknya jangan ngajak saudara antum. Itu langsung diajar ya sebenarnya. Ini ngono ya. Wakir mas. Ini loh pentingnya wakir ya. Wakir. Pas dari jalan ya. Mana ini mau. Ya Pak Imrihan. Harap 6. Selama ini gajinya itu hanya cukup untuk makan sampai tanggal 25. Kayak Ekar Surya. Manggrung tanggal selawe, weh, bingung. Duh, kok ini ada tawaran? Tuwek gini, halal ketok eh. Ketok eh. Nah masalahnya memang ketok eh loh. Wong jadi ini di wong kajian ini juga diajari al-walak wal-barok. Praktek al-walak wal-barok. Terus ngerti, masih mulang barang kok ya. Cari-cari. Nggak perlu, boleh Ustadz Lialir yang membolehkan. Hanya sana tanya siapa yang membolehkan, enggak? Ya, Ikhwan. Saya bilang, kalau kita bicara fikih itu hampir tidak ada ya, sudah terjadi perbedaan pendapat ketua ini perkara yang mujma' alaih. Tapi masalahnya kan, ini ceritanya tentang kita. Bikin kesepakatan, kita berkomunitas, bikin kesepakatan, mau iqomatul din, ada aturan-aturannya, ini jangan, ini boleh. Ini aku harus ikut dalam hal ini, enggak ya, sama mencari daminu, paling tamin nih. Ilah menit, taruh bahur batam biadi, itu masih ini. Kalau sudah dua, udah enggak boleh. Apalagi ngantek ngelangi. Lembok, lebih enggak boleh lagi, gitu loh. Semoga bahasa-bahasa syarat saya sih nyampe ya. Kalau saya nggak mungkin biasanya lo genau apa adanya ya. Ya, saya ulang sedikit untuk mengingat. Jadi yang pertama, mestinya sebelum kita mengingat yang kita ingat-ingat selalu itu adalah Al-Quran dari Allah dan Rasulullah. Dan kita udah diajari kok bahwa bersikap wakok itu pasti yang paling utama. Berhati-hati sekali kalau orang yakin wae bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang dari jatah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Saya pernah sampaikan di sini apa yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai rezeki. Bainal 'abdi wa rizqihi hijab. Antara seorang hamba dan rezekinya itu ada hijab. In qana'a wa radiya atahu rizqu qala dia qana'a dan rida, rezekinya akan datang kepada dia. Nah ini sama lah, jaga tiga bilang ini sama. Kalau dia, kalaupun dia, ya sama. Lah boleh itu yang era karu-karuan, awan tinggu bengi. Bengi tinggu awan, awan tinggu bengi lah, tunggu awan-awannya. Bengi tinggu awan, awan tinggu awan. Turunnya turun tak jam. Baru subuh. Wahatakal hijab, dan dia bahkan merubah hijab, batas antara yang halal dengan yang haram, kan itu favoritik. Ya kan kita baru dirinya. Belum menurut saya baca, koyo orang yang tidak pernah mendengar penjelasan ini. Jadi, harus aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita ambil yang terbaik buat kita. Jadi nanti, apa namanya, tandil, komunitas itu tidak perlu ngarah-ngarahkan. Ini jangan dulu, aku ngadoi ini aku enak. Gitu. Nah, tapi biasanya tetap ada, makanya tetap dibikin aturan. Man syari jaminu, paman syari jaminu, kalai tabini, paman syari jaminu, kalai tabini, lam yasir. Astagfirullahaladzim. Paman syari jaminu, kalai tabini. Kalai tabini, subhanallah. Laman lam yan'amhu fa'innahu minni illa manis tarabahu fa'lamin. Memang ada tiga kata yang berbeda. Yang pertama menggunakan kata syaribah, yang kedua yang am, yang ketiga yang tarif. Terus pada dia bisa sampai keluruh keliru. Akibatnya, ingat. Kalau kita ngeyel, maksa-maksa diri. Kok teri-teri, ini orang tobat, ini gak segera tobat. Di dalam yastabrik itu taubah wal istighfar paling tak paling pol nanti akhirnya akan mengatakan la taqata lana al yauma bi jalut wa junudi. Ayo kita semuanya hijrah ke Suriah. Kenapa? Cukup dengan seperti itu. Akhirnya akan berubah. Semuanya dibiayai gratis. Yang berbahaya yang terakhir tadi yang di Al-Azhar jangan sampai ya, menjadi muawwal mengajak teman-teman itu perilakunya orang-orang munafik gitu ya, mengajak teman-teman itu rusak. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, itu orang-orang munafik. Balikan sifatnya orang-orang yang beriman. Demikian dalam sisi nasyaikumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, moga-moga bermanfaat untuk kita semua dalam hubungannya dengan perjalanan kita dalam berinformasi. Saya senang sekali ketemu dengan teman-teman, beberapa teman lama saya di sini. Saya tidak merubah materi saya. Dari awal saya mau merencanakan, mungkin ada teman, wah, kita ini kok ditujukan pada aku atau enggak ya. Aku sekalinya datang, ngawur, dikuabrak, enggak ya. Ini sudah saya merencanakan sejak dari rumah. Maksud saya, baik yang datang itu antum ataupun yang lain, sama materi yang saya sampaikan ini ya. Bahkan ada satu ayat yang belum tersampaikan. Moga-moga di bulan depan saya bisa menyampaikannya. Karena tiga ayat sebenarnya yang berkaitan dengan perjalanan kita dalam rumah. Jadi yang membuat kita jadi kita apa namanya ketinggalan kereta atau bahkan terlempar jauh atau ikut lempar tindak-tindak. Moga-moga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Yang nanya yang orang Abi aja ya. Gitu ya, agak singgung di suku ngali. Yang Magetan nggak boleh nanya. Soalnya sama dengan saya, yang nanya harus ke rumah saya, yang Magetan ya. Ini kan haknya orang-orang Abi ini. Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada, moga-moga sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, meningkatkan kualitas kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan tapi dibuka ya. Saya cukupkan, mohon maaf kalau ada silap katanya. In uridu indar fisla mustatabtu wa mabawdin si indar billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.